pite angrem selikur dino yen wis netes yo ora padha iku mono sifat manungsa ana sing becik ana sing ala ana sing pelit ana sing lumo aku mah iwake yuyu iwak yuyu sikile limo aku mah duwe bojo ayu sarang tumo di sepoting ora lunga-lunga penake dadi patukan ning dur steker karo kangongkang ra penake kulit bangunan kalor ngidul nyangking aduan kalor ngidul nyangking aduan penake dadi pamandor kongkon karo kembar-kembar rapen nae dadi kuli watu wayah bayaran mandere mlayu ciri-cirine wong pelit ngamal wae wis ora tau paribasan ana wong ngamen dewene toh-toh Sarwake kula ngamen nyambut gawe akeh sithik tak lumpuke dinggo urip saben dinane dinggo urip saben dinane kepenake dadi pedagang salate digawe gampang apa meneh dagangane laris durung salat ngaku dadi patani salat bae semayani momen yen wayahe tandur salate diundur-undur salate diundur-undur reo-reo gedhong cemara iwa teri dipangan kucing engko bengi aku tamara lawang duriya cemara soyen kula lepat nyuwun pangapura kula lepat nyuwun pangapura nyuwun pangapura kali